Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surah yang sering kita dengar, sering kita baca, dan alhamdulillah kita telah menghafalnya, yaitu dalam surah At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i wat-thariq. Allah bersumpah demi langit dan juga At-Tariq. Wa ma adraka mat-thariq? Tahukah kalian apa itu At-Tariq? Lalu Allah sebutkan apa itu At-Tariq? An-najmu as-saqib. Bintang yang bersinar terang, cahayanya tajam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa dan Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bisa dan boleh. Tidak ada yang tidak boleh bagi Allah untuk bersumpah kepada makhluk-makhluknya. Was-samai wat-thariq. Demi langit dan juga demi At-Tariq, An-Najmu Tsaqib, yaitu bintang yang bersinar terang, bersinar tajam. Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun manusia, kaum muslimin, mereka haram untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah," barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah untuk dia bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Nah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah dengan makhluk-makhluknya wal 'asr wal fajr. Itu diantaranya adalah untuk menunjukkan betapa besarnya makhluk, betapa baiknya penciptaan Allah dan makhluk tersebut. Demikian pula kepada As-Sama dan At-Tariq. Nah, itu yang pertama. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali itu menunjukkan betapa agungnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bintang, itu tujuannya sangat banyak. Nah, untuk menuju arah jalan dan yang selainnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ketika sumpah, maka apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari khabar atau dari perintah itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang butuh untuk kita apa? Perhatian terhadapnya. Sebagaimana kita ketika bersumpah, barakallahu fikum, maka untuk sesuatu yang penting. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, ini demikian. Untuk sesuatu yang penting. Maka ketika kita mendengar, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib. Kita harus perhatian. Bayangkan ketika kita melihat orang-orang di tempat berdagangnya dan selainnya. Ketika mereka menyebutkan sumpah demi Allah, ini barangnya bagus. Demi Allah, saya tadi demikian. Kita akan perhatian ketika mendengar sumpah. Maka terlebih lagi ketika yang bersumpah adalah Allah Azza wa Jal, kita harus lebih perhatian lagi. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan juga dengan At-Tariq, lalu bertanya apa itu At-Tariq, lalu Allah jelaskan bahwasanya At-Tariq adalah An-Najmu Tsaqib, lalu Allah menyebutkan sesuatu yang penting. In kullu nafsin 'alaiha hafidh, bahwasannya setiap manusia dia memiliki hafidh, malaikat yang selalu mengawasi. Nah, maka ini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah bersumpah bahwasanya setiap manusia itu pasti ada yang mengawasi. Dan ini pasti. Ya. Jadi kalau kita memang beriman, ya, seharusnya kita ketika bertindak, ketika bersikap, ketika beramal, melakukan sesuatu, ya kita merasa diawasi. Ya. Tapi ya itulah keimanan. Kadang naik, kadang turun. Bayangkan saja. Ya, seandainya kita benar-benar beriman, berarti kan kita merasa diawasi oleh malaikat yang senantiasa mencatat. Iya kan? Ini selalu catat. Bahkan ketika itu, ketika Imam Ahmad sedang sakit, diingatkan. Bahwasanya malaikat itu mencatat hatal anin. Sampai keluhan. Akhirnya apa? Beliau langsung diam. Saking takutnya untuk dicatat. Ya. Seharusnya kita juga demikian. Ya. Paling tidak gambaran kita itu, ya, orang tua kita, kakak kita, atau saudara kita, atau bahkan mungkin ustadz kita, senantiasa di samping gitu. Berani enggak bermaksiat? Enggak. Berani enggak? Enggak. Di samping diikuti terus. Atau sama ikhwan lah, sama tetangga. Atau sama anak kita saja diikuti. Bermaksiat berat. Karena apa? Merasa diawasi, diikuti. Nah, seorang mukmin yang memang benar-benar beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahkan ketika Allah menyebutkan ya khabar ini sebelumnya didahului dengan sumpah, harusnya keimanan kita meningkat. In kullu nafsin 'alaiha hafid. Setiap jiwa itu ada hafidnya. Selalu ada yang mengikuti dimanapun kita. Nah, dan malaikat hafid ini yang mencatat ini, barakallahu fikum, dia sifatnya raqib, selalu mengawasi, atid, selalu hadir. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan itu terlafadzkan dari mulut kita kecuali apa? Ada malaikat yang raqib, muraqabah, selalu mengawasi. Atid, selalu hadir, selalu ada. Jadi malaikat hafid ini barakallahu fikum berbeda dengan malaikat rahmah, malaikat Jibril dan yang selainnya. Yang mana ketika malaikat rahmah yang membawa rahmat, ya, ketika sebuah rumah di sana ada taswir gambar makhluk bernyawa, atau pada rumah tersebut ada kalb, anjing, malaikat tidak akan masuk, tetapi berbeda dengan apa? Dengan malaikat hafid. Makanya malaikat hafid ini juga disebut sebagai malaikat qorin. Ya, disebut juga malaikat qorin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau itu lalai dari perkara ini dibangkitkannya engkau. Fakasafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Tapi pada hari ini, di hari kiamat, ya, engkau sudah melihat semuanya. Fakasafna, maka kita buka mata kalian. Fabasarukal yawma hadid. Maka pada hari ini, pada kita ketika dibangkitkan melihat semuanya apa yang dulu masih kita imani atau bahkan kita ingkari wal'iyadzu billah, fabasaruka, matamu ketika itu, penglihatanmu ketika itu, al yawma pada hari ini, hadid, begitu tajamnya, benar-benar melihat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala qarinuhu, dan berkata qarinnya, yakni dari kalangan malaikat, hada ma ladayya atid, sudah ada datangnya semuanya. Nah, ini yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah bersumpah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya setiap jiwa itu ada yang mengawasi. In kullu nafsin 'alaiha hafid. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungi diri kita. Ya, fal yanzuril insanu mimma khuliq. Maka perhatikanlah, renungilah. Hendaknya manusia itu memperhatikan, hendaknya manusia itu merenungi mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Harus direnungi. Wa fi anfusikum tubsirun. Dan pada diri-diri kalian lah kalian coba perhatikan betapa besarnya penciptaan Allah dan juga kita itu siapa. Allah itu memperingatkan kita untuk melihat mimma khuliq, dari apa kita diciptakan, agar kita tahu sejatinya kita itu siapa. Kita itu bukan sesuatu. La syai'. Hanya hamba Allah. Tidak bisa kita memiliki kesombongan sedikit pun. Betapa lemahnya kita. Coba, mimma khuliq, dari apa dia manusia diciptakan? Mimma'in dafiq. Dari air yang terpancar. Afwan saja. Air apa? Sperma. Afwan ya. Harus disebutkan. Mimma indah. Bayangkan. Dari sesuatu yang keluarnya dari tempat yang kalau kita ucapkan tabu. Ya tidak? Dari itu tuh. Dan ketika itu keluar, barakallahu fikum, juga diperselisihkan najisnya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Tapi tetap harus dibersihkan. Nggak mungkin nempel di baju kita biarkan. Dari situlah manusia berasal. Dari ma'in dafiq. Dari air. Yang kalau kita nggak bisa dibicarakan sudah. Ya itu asal kita kayak gitu. Makanya mau gaya apa kita? Mau sombong apa kita? Kita asalnya dari itu. Bahkan kita dilahirkan dari ibu kita juga melewati pintu yang demikian. Nah, untuk apa kita sombong? Untuk apa kita merasa lebih baik dari yang lain? Kenapa? Sama-sama dari Dafiq, Ma'in Dafiq. Sama, kita semua sama. Yang akan membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling akram, paling mulia kalian indallah, di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, barakallahu fiik. Dan apa yang kita sampaikan dari surah At-Tariq pada ayat-ayat yang awal ini, barakallahu fiikum, ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas dari pembahasan kita menyingkap rahasia alam jin, bab gangguan-gangguan syaitan secara fisik. Yang pertama suara yang menakutkan, yang kedua adalah mimpi buruk. Ya, akan kita lanjutkan. Kenapa kok falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafik, ini berkaitan dengan mimpi buruk? Karena mimpi buruk itu barakallahu fikum terjadi ketika manusia sedang tidur. Ya sudah, manusia kalau sedang tidur ya, nampak kelemahan yang dia miliki. Sekuat apapun, sepemberani apapun ya, ketika dia tidur sudah lemah. Enggak bisa ngapain. Ya, dah tidur sudah. Tiba-tiba apa diangkat, dijatuhkan, nggak akan sadar, jatuh sudah. Tiba-tiba ditusuk, jelup, sudah ketusuk sudah. Mau ngaku sehebat apapun, sekebal apapun, ketika tidur sudah. Dan ini melekat di manusia. Waja'alna naumakum subata, sudah sedang istirahat sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur, tidak pula merasa kantuk. Ya, kalau manusia sudah ngantuan, gampang tidur sudah. Kalau tidur sudah ngorok, nggak bisa ngapa-ngapain. Siapapun coba, yang paling aku paling kuat, seberapa kuat dia nggak bisa tidur, melek terus. Pasti akan ada tidurnya. Ada manusia sebulan nggak tidur. Dan ketika tidur sudah lemah dia. Makanya ketika tidur kita diajarkan adab-adab yang sangat luar biasa. Agar turun penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barakallahu fikum. Makanya di antara apa yang menjadi senjata syaitan, senjata jin-jin jahat yang dilayangkan kepada manusia, yaitu ketika manusia sedang tertidur, sedang lemah-lemah. Nah, barakallahu fikum. Gangguan fisik yang kedua yaitu mimpi buruk. Ada pula gangguan jin yang terkadang dirasakan secara fisik oleh manusia, yakni mimpi buruk. Nah, secara asal barakallahu fikum, mimpi hanya kita rasakan di dalam tidur kita. Nah, ya. Nabi SAW mengatakan, ar-ru'ya thalathun, mimpi itu ada tiga. Hadithun nafsi, bisikan jiwa. Ini seringnya muncul ketika kita ya lagi angan-angan, lagi dipikirkan terus, entah itu masalah, entah itu keinginan, ya. Itu nanti biasanya juga muncul di mimpi. Namanya hadithun nafsi, ya. Bisikan jiwa. Ya. Misal sudah pengin beli motor atau pengin beli apa, sudah komunikasi, sudah WA-an, 2 hari lagi diambil, lagi dibersih-bersih gitu. Itu kemungkinan besar ketika tertidur apa? Terbawa mimpi, wah jalan-jalan naik motor. Ya tidak. Beberapa hari lagi mau pergi, tidur kebawa mimpi. Ini namanya hadithun nafs. Ya, bisikan mimpi ini yang pertama. Yang kedua, takhwifus syaitani. Nah ini. Ya, syahidnya di sini. Takhwifus syaitan yaitu ditakut-takuti oleh syaitan. Apapun bentuknya. Ya. Entah dia dikejar, mau dibunuh, disiksa, dia apa. Pokoknya itu bentuknya takhwif. Itu dari syaitan. Barakallahu fikum. Nah. Dan di antara bimbingan Rasulullah SAW, jangan diceritakan kepada siapapun. Ya. Kalau terbangun, meludah ke kiri 3 kali. Ya. Meludah dengan ludah ringan, lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naam. Wa busra minallah. Dan ada pula yang bentuknya mimpi itu adalah berita gembira, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini katanya paling jarang dia. Tapi intinya barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Mimpi itu ada 3, bisikan jiwa, ditakut-takuti syaitan, yang ketiga adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'a syai'an yakrahuhu, maka barang siapa melihat sesuatu dalam mimpinya yang dia benci, fala yaqussahu ala ahadin, maka jangan dia ceritakan kepada siapapun. Jangan, sudah simpan saja sudah. Kalau kita ceritakan, ya, otomatis kita akan berbicara. Ketika kita berbicara, didengar oleh syaitan yang mengganggu kita, didengar oleh jin yang mengganggu kita, jin tersebut merasa, wah, berarti orangnya takut sampai cerita-cerita. Maka kata Rasulullah SAW, fala yaqussahu ala ahadin, jangan cerita kepada siapapun. Sudah. Ya. Di sini dari sabda Rasulullah SAW, bimbingan beliau, barakallahu fikum, diantaranya adalah, wal yakum, berdirilah, berwudulah, fal yusolli, kemudian sholat, itu caranya. Ya. Atau cara yang tadi, ya, bangun meludah 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naam, barakallahu. Dan mimpi yang buruk ini terkadang berpengaruh terhadap fisiknya, seperti keringat yang bercucuran, nafas yang tersengal-sengal. Ya, makanya mimpi buruk ini barakallahu fikum dimasukkan ke dalam gangguan fisik, gangguan setan secara fisik. Karena kebanyakan ketika mimpi buruk itu berpengaruh kepada badan di luarnya, ya, entah itu berkeringat, nafasnya tersengal-sengal, bahkan ada pula yang sampai teriak-teriak, ya, istri yang di sebelah kaget, pak, kenapa? Ya, sudah diem saja sudah, langsung apa? Ludah ke kiri 3 kali membaca ta'awud atau wal yakum fal yusolli atau langsung sholat, tidak usah diceritakan. Ya. Nah, dan bisa juga barakallahu fikum di antara apa yang muncul di dalam fisiknya selain dia bermimpi di dalam tidurnya, yaitu badan yang lelah bahkan badan yang kaku. Ya, sering disebut dengan apa? Ketin di rapi. Nah. Barakallahu fikum. Sebagaimana kejadian terkadang di alam manusia yang dikenal dengan istilah ketindih. Ya, istilah ketindih atau rap-rapi ini barakallahu fikum ternyata bukan hanya orang Indonesia saja. Kalau orang Indonesia kan masyhurnya rap-rap ya. Di rap-rap ketindih itu dari syaitan. Nah, itu masyhurnya. Tetapi secara medis barakallahu fikum itu disebut juga dengan gangguan sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Apa itu sleep paralysis? Apa itu kelumpuhan tidur? Yaitu keadaan ketidakmampuan bergerak ketika sedang tidur ataupun ketika bangun. Nah, ini dalam medis juga ada. Jadi wallah alam badannya kaku atau seperti anak, seperti apa, ini di medis juga ada. Namanya sleep paralysis. Atau bahasa Indonesianya kelumpuhan tidur. Ya. Ini kalau dijelaskan secara medis. Nah, seseorang yang mengalami kelumpuhan tidur biasanya akan mengalami masalah untuk menggerakkan anggota badan, tidak bisa mengeluarkan suara dan sebagainya. Ya, sama kan? Sama kayak yang kita sebut dengan apa? Rep-repi. Tidak bisa gerak, cuman bisa melek, tidak bisa ngomong. Bahkan mengucapkan Allahu Akbar aja enggak bisa. Iya enggak? Semakin kita berusaha semakin susah. Nah, ini ternyata barakallahu fikum juga dipelajari oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, disebut sebagai kelumpuhan tidur. Dan ciri-cirinya sama. Tidak bisa bergerak, tidak bisa mengeluarkan suara, dan biasanya juga disertai dengan halusinasi seram atau mimpi buruk. Jadi dari sisi medis. Nah, barakallahu fikum. Namun apakah ini memang semata-mata hanya medis, semata-mata kayak krem gitu ya. Semata-mata kayak krem, semata-mata hanya saraf saja yang tidak bergerak. Barakallahu fikum, ini wallahu alam bisawab. Tidak menutup kemungkinan ini memang ya cara-cara gangguan-gangguan dari setan, dari jin-jin jahat, jin-jin kafir. Sangat-sangat mungkin. Ya, apalagi dalam keadaan tidur, tadi kita jelaskan di awal, manusia dalam keadaan lemahnya. Ya. Diapapun pun, diapakan tetap dia tidak merasa. Ya. Maka lebih mudah lagi bagi setan untuk mengganggu. Tapi barakallahu fikum, ketika itu adalah perbuatan setan, ya, bisa kita antisipasi dengan berdoa sebelum tidur. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya mimpi buruk itu dari setan. Itu sudah pasti. Karena bisa jadi seorang itu mimpinya dari bisikan jiwa, angan-angan dia, atau rasa ketakutan dia, lalu terbawa dalam mimpi, atau memang takut ditakut-takuti syaitan, atau itu merupakan apa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya mimpi tidak terlepas dari tiga hal tadi. Yang paling sering, hadithun nafsi, bisikan jiwa, hanya jalan saja. Nah, bahkan warakallahu fikum, pernah kita baca sebagian orang itu mengatur mimpinya. Jadi ditulis kalau pingin mimpinya sesuai dengan kehendak dia, nah, pinginnya mimpi kayak ini, ditulis ini. Saya bangun, oh saya tadi mimpi ini, ditulis ada. Ya, tapi nggak perlu dicari-cari, nggak perlu. Buat apa? Nah, barakallahu fikum. Ini terkait mimpi dan lebih khusus mimpi buruk itu adalah dari syaitan. Dan seringnya barakallahu fikum direp-repi itu berawal dari mimpi buruk, iya kan? Berarti sangat-sangat dimungkinkan bahwasanya direp-repi ketindih ini memang gangguan syaitan. La'natullah alaihi. Barakallahu fikum. Ini terkait mimpi buruk dan sebuah nasihat dari para ulama, di antara adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, mengingatkan untuk mimpi-mimpi itu tidak perlu ditakbirkan. Ya. Mimpi ini cari ketemu ular, Memang ada riwayat dari tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri dan yang selainnya. Barakallahu fikum, bahkan itu ucapannya dikumpulkan dalam sebuah buku tersendiri namanya Takbir Mimpi. Ya, tafsir Takbir Mimpi gitu. Naam, itu diingatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, sehendaknya seorang muslim tidak tersibukkan dengan hal yang demikian. Ya, jangan. Bahkan itu menjadi celah bagi syaitan. Oh, itu orang yang suka nafsirkan mimpi, dimimpi-mimpikan yang ngeri-ngeri. Ketemu macan, ketemu ini dan seterusnya. Udah, jangan begitu. Ya, ketika itu kita takut, jangan ceritakan siapapun, ludah ke kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mampu sholat, sholat dah selesai, jangan pikirkan lagi. Itu ya. Jangan sampai ditafsirkan barakallahu fikum. Nah, itu akan bikin kita susah sendiri. Oh, ini nanti katanya kayak gini, katanya gini, malah takut, malah enggak bisa apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang kedua. Di antara gangguan-gangguan syaitan atau jin jahat sesak fisik. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu menampakkan wujud dengan menjelma. ya, penampakan-penampakan barakallahu fikum itu sejatinya adalah gangguan dari jin, sudah pasti. Ya. Karena alam mereka sudah berbeda, maka ketika mereka menampakkan diri di hadapan atau di alamnya manusia dengan menjelma, paham ya? Dengan menjelma, ini sudah kita bahas pada waktu lalu, ya, tidak mungkin mereka menunjukkan dalam wujud aslinya. Jadi semata-mata mereka menampakkan diri di hadapan manusia, di alam manusia, itu karena apa? Menjelma. Dan ketika mereka nampak dengan menjelma, selain dari wujud asli, barakallahu fikum, itu sudah termasuk dalam bab mengganggu. Paham ya? Sudah masuk dalam bab mengganggu. Tidak diperbolehkan untuk mengganggu. Nah, kita baca. Telah lewat pembahasan, apakah manusia bisa melihat jin? Dan pendapat yang benar adalah mereka menampakkan wujud dengan menjelma menjadi wujud lain. Ya. Kalau aslinya dari bangsa jin menunjukkan ini enggak mungkin. Tidak akan pernah bisa. Ya. Kenapa kalau kita bisa lihat mereka menjelma? Itu yang kita ambil. Ya. Dan itu adalah pendapatnya jumhur. Di antaranya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dengan cara inilah, terkadang manusia bisa melihat jin dalam bentuk jelmaannya. Telah lewat beberapa riwayat bagaimana jin yang jahat merubah wujud mereka untuk mengganggu dan membuat kerusakan di alam manusia. Ya, sudah kita sebutkan kisahnya terkait dalilnya, yaitu ketika orang-orang Makkah, ya, mereka berkumpul dalam Darun Nadwah, ya, mereka ingin membuat makar, barakallahu fikum, ya, untuk melakukan apa, pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana dalam Al-Anfal ayat 30, wa id yamkuru bikal ladina kafaru, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrikin Quraisy, ya, sedang membuat makar kepada Rasulullah sallallam, mereka ada yang berpendapat liyut bituk, ditangkap, diusir, wa yaqtuluk, atau ada yang membunuhmu, wa yukhrijuk, dan ada yang mengusirmu, wa yamkuruna yamkurullah, ya, maka ketika mereka berbuat makar memikirkan tipu daya, Allah akan membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik pembalas makar. Nah, jadi ketika itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy, ya, dan merasa bahwasanya kaum muslimin semakin besar, ya, akan pergi meninggalkan Makkah ke kota Madinah, barakallahu fikum. Ini orang-orang kafir musyrikin Quraisy mereka berkumpul. Nah, ini gimana ini? Kalau orang-orang yang baik-baik ini, orang-orang yang berpengaruh ini masuk Islam lalu pergi di Madinah, mereka akan semakin apa? Leluasa untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Akan semakin leluasa. Kalau di Mekah kan bisa kita tahan-tahan. Tapi kenyataannya apa? Allah perintahkan syariat untuk berhijrah. Dan ketika mereka kaum muslimin hijrah, seharusnya kan orang-orang Quraisy senang, ya. Ini tidak. Mereka masih tidak mau saja. Ini kalau mereka ke Madinah, ya, mereka ini kan orang-orang yang baik, bicaranya bagus dan seterusnya, akan mempengaruhi orang-orang Madinah, Islam semakin menyebar, mereka akan kembali lagi untuk menyerang kita. Itu pikiran mereka. Sehingga mereka berkumpul di Darun Nadwah, barakallahu fikum, ya. Mereka mencari solusi, mencari rencana makar agar orang-orang ini tidak berkembang. Akhirnya semuanya sepakat bahwasanya harus dipegang, ya, diberhentikan panglimanya, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam memegang atau menangkap Rasulullah sallam ini mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Nah, sedang mereka membahas, barakallahu fikum, ketika itu muncullah jin, menunculah iblis, menjelma dalam wujud orang tua dari Najd. Ya. Tiba-tiba ada orang tua datang dari Najd. Dan itu adalah iblis yang menjelma. Sehingga ketika itu semua orang-orang yang ada di situ, ya, orang-orang yang sedang berkumpul, sedang berbuat makar, itu bisa melihat iblis tersebut. Kenapa? Karena berbentuk, berwujud, menjelma sebagai seorang tua dari Najd. Ketika mau masuk, ya, ditanya, ini siapa? Berarti kan mereka melihat. Ini adalah orang tua dari Najd. Mereka mendengar kalian sedang membuat rencana-rencana, membuat makar-makar untuk menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya pemikiran yang baik, akhirnya diikutkan dalam musyawarah tersebut. Ya. Ada yang usul itu Muhammad kita tangkap, kita usir. Ya. Lalu kata orang tua Najir tersebut, iblis tersebut mengatakan, "Jangan." Itu ketika dia kirim di tempat lain, dia akan menyebarkan Islam di tempat tersebut, lalu ramai akan balik menyerang kalian. Lalu ada yang usul lagi, ya, bagaimana kalau kita tangkap, kita jeruji besi, kita borgol dan seterusnya, disimpan di penjara. Kata orang tua Najib tadi, yang itu adalah iblis, barakallahu fikum, mengatakan jangan, itu bisa lepas kapan saja. Ketika lepas, ya dia akan berkumpul dengan teman-temannya lalu menyerang kalian. Sudah ditolak semua usul-usulnya. Sampai muncullah usulnya Abu Jahal bin Hisyam. Ketika itu Abu Jahal mengatakan, saya memiliki ide yang paling baik, tidak ada yang paling baik selain ideku ini. Bagaimana kalau setiap kabilah kita mengumpulkan pemuda terbaik dari mereka, ya ada 11 kabilah, 11 pemuda dikumpulkan yang terbaiknya, lalu diberi pedang masing-masing. Setiap orang akan menebas Muhammad satu-satu. Ketika 11 kabilah, 11 pemuda dari 11 kabilah ini yang membunuh, maka Bani Abdi Manaf, yaitu kabilahnya Rasulullah SAW, tidak bisa menuntut balas darah. Pinter Abu Jahal. Jadi bukan dikirim satu orang lalu dibunuh, itu nanti digisos. Ya, Bani Abdi Manaf akan apa? Akan membalas yang membunuh itu harus dibunuh. Tapi Abu Jahal pinter, licik. Ya, dipilih 11, semuanya ikut menyabet, ikut menebas. Jadi ketika Bani Abdi Manaf, yaitu keluarga besarnya Rasulullah SAW itu menuntut darah, tidak akan mampu. Satu lawan 11. Sehingga mereka nanti hanya akan meminta diet, hanya akan meminta uang. Nah, ketika itu si orang tua dari Najd yang merupakan iblis itu mengatakan, ini sebaik-baik usulan. Sehingga apa? Ketika itu, ya, ketika Rasulullah SAW pada waktu malam, di suatu malam beliau sedang hendak tidur, besoknya hendak hijrah, barakallahu fikum, oh, sudah diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril akan ada yang membunuh beliau, maka di malam itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, tidurlah engkau di sini memakai selimutku, engkau tidak akan tergores sedikit pun." Ini sudah berkumpul 11 orang, sudah menghunuskan pedangnya, menghunuskan tombaknya dari pemuda terbaik ini. Sampai pagi tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah memerintahkan Ali untuk tidur, ya, setelah itu Rasulullah SAW keluar dengan menggenggam pasir lalu melemparkan di kepala pemuda-pemuda tersebut, dan mereka semua tidak ada melihat. Ya, diabadikan dalam surah Yasin ayat yang ke-9, wa ja'alnahum baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa afsaydahum fahum la yubsirun. Kita jadikan di depan mereka tembok, wa min khalfihim sadda, dan belakang mereka juga tembok, wa afsaydahum fahum la yubsirun. Kita tutupi mata-mata mereka, fahum la yubsirun. Maka ketika itu mereka tidak bisa melihat. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya adalah ketika itu ada orang tua Najd yang itu menyetujui usulnya Abu Jahal, yang usul yang paling kejam, makar yang paling kejam, tetapi Allah lah sebaik-baik pembalas makar. Nah, itu diantara dalil bahwasanya jin itu bisa mengganggu, bisa melihat, bisa terlihat kapan? Ketika dia menjelma menjadi wujud lain, seperti wujud orang tua Najib tadi. Dan ketika muncul, ya pasti ganggu. Bahkan ini bukan ganggu lagi, sejelek-jelek makar untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Ada riwayat lain lagi, barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra, ya, nomor 11547, dan dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam Sahihul Musnad. Nah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan kota Makkah, jadi setelah berhijrah, ba'atha Khalid ibn Walid ila Nakhlah. Maka ketika itu sudah menang, maka sudah dikuasai, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Khalid ibn Walid, ya, Saifullah, ya, panglima perang, pedangnya Allah Subhanahu wa taala, ke suatu pohon kurma atau suatu tempat bernama Nakhlah. Ya, suatu tempat bernama Nakhlah. Naam. Wa kanat bihal Uzza. Di tempat yang namanya Nakhlah itu ada sesembahan yang disebut Uzza. Nah. Dan Uzza ini barakallahu fikum wujudnya adalah pohon akasia. Wa kanat ala salasi samurat. Ya. Ada sebuah seperti bangunan di atas pohon-pohon akasia. Nah, barakallahu fikum. Faqata as-samurat. Maka ketika itu faqata as-samurat. Maka ketika itu kami diperintahkan untuk menghancurkan sesembahan Uzza itu. Bentuknya pohon akasia, ya. Terus di atasnya ada atau ada pohon-pohon, terus ada bangunan barakallahu fikum yang di situ digunakan untuk menyembah siapa? Uzza. Ya. Maka dihancurkan ini semuanya, termasuk tiga pohon ini. Ya. Faqata'a as-samurat, dipotong sama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu tiga pohon ini. Wa hadama al-baita alladhi kana 'alayha, dan menghancurkan pula bangunan, ya, petilasan tersebut dihancurkan. Tsumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengkhabarkan, wa Rasulullah, itu sesembahan tempat yang digunakan untuk menyembah Uzza, pohon dan juga al-bait bangunannya sudah aku hancurkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' fa innaka lam tasna' syai'an, kembalilah engkau. Engkau belum menghancurkan, engkau belum berbuat apapun. Padahal tempat sesembahannya sudah dihancurkan. Ya. Bangunannya pohon, kalau di sini ya, pohon beringin misalnya itu, ya. Ada tempatnya, itu sudah dihancurkan. Tapi kata Rasulullah SAW, irji, balik. Fa innaka lam tasna' syai'an. Kau belum berbuat apapun. Nah. Barakallahu fikum. Faraja'a, maka Khalid ketika itu balik ke Nakhlah. Maka ketika itu barakallahu fikum mereka melihat ada orang-orang yang mengelilingi tempat tersebut. Ya, ini penyembah-penyembahnya, manusia-manusia mengelilingi. Ya, dikelilingi tempat tadi bodoh sudah hancur. Orang-orang yang mengelilingi ini menyebut ya Uzza wahai Uzza wahai Uzza. Ya. Fataha Khalid, maka Khalid datang. Ya, semuanya disuruh minggir. Tiba-tiba Khalid melihat fa'idha imra'atan uryanatan nasira sya'riha atau nasira sya'raha tahfinut turab ala ra'siha. Tiba-tiba, ya, dibalik orang-orang yang memanggil ya Uzza itu ada perempuan yang uryatan, ya, uryanatan, tidak memakai pakaian telanjang. Nasiratun sya'roha, rambutnya terurai. Barakallahu fikum. Tahfinut surab ala roksiha, dia sedang menurunkan pasir-pasir dari tangannya ke kepalanya. Ya aneh lah pokoknya. Ini namanya jin, ya. Aneh sudah. Ini munculnya kayak gitu. Mungkin kalau tempat kita lah, kuntilanak, ya gitu. Ya. Di sini disebut imra'atun uryanah, perempuan yang telanjang. Ya, nasira sya'raha. Dia rambutnya compang apa? Rawuk-rawuk lah. Nah, rambut singa, ya. Tahfinu turab, dia sedang menjatuhkan pasir di atas kepala. Yang namanya Khalid, enggak ada takutnya pokoknya. Ini orang beriman ini. Makanya kalau kita lihat kayak gitu jangan takut. Tirulah Khalid. Apa yang dilakukan oleh Khalid? Faqata'aha bisayf. Penggal pakai pedang. Ya. Kalau kita lihat kayak gitu ya, putih-putih, gondrong, kepala-kepala, jangan lari, jangan, ya, jangan lari. Fakoto ahabis saib. Tapi kalau Khalid bin Walid, radhiyallahu anhu, penggal pakai pedang. Hatta qatalaha, sampai dia mati, sampai Khalid membunuhnya. Tsumma raja'a ila Rasulullah sallam, na'am fa akhbarahu, kemudian kembali kepada Rasulullah sallam dan mengkabarkan bahwasanya dia bertemu wanita demikian demikian lalu dia bunuh. Kata Rasulullah sallam, tilkal Uzza. Itulah sesembahan yang dinamakan Uzza. Nah, untuknya ya kayak gitu. Ya terserah dia mau wujud apa, tapi ketika itu wujudnya adalah perempuan dan bisa menjelma jadi apapun. Nah, barakallahu fiikum. Nah, ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Mubil bin Hadi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Kubra. Nah, barakallahu fiikum. Ini jelas menunjukkan bahwasanya di antara gangguan jin jahat yaitu syaitan dengan menampakkan di diri. Belum mesti wujud, belum mesti. Maksudnya belum mesti kayak setan, belum mesti. Ya, terkadang juga nampaknya binatang atau benda-benda yang asing. Kalau para ulama menyebutkan kalau zaman sekarang yaitu seperti piring terbang, itu bisa jadi diri jin, alien dan yang seterusnya. Nah, bahkan bisa juga hanya sebuah cahaya. Celup itu atau api saja. Sangat mungkin. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada mereka. Itu ujian untuk kita. Api itu mabur atau apa, barakallahu fikum, sangat-sangat mungkin. Demikian pula suara. Tidak suara yang kita dengar itu hanya suara ketawa atau suara ana robuk, saya adalah Tuhanmu, saya adalah wali fulan, wali fulan. Tidak, belum mesti. Bisa jadi suaranya itu hanya itu. Bisa jadi. Gak usah suara. Antum denger malam. Gak boleh, jangan. Ya, bisa jadi demikian. Barakallahu fikum. Nah, namun yang terpenting dari pembahasan gangguan jin dari bentuk mereka menampakkan diri dengan menjelma, belum ada ya? Udah? Adzan dulu apa ya? Sebentar ya. Terus lanjut sedikit. Konsekuensi apabila jin dalam musuh. Padahal adzan dulu. Lanjut 5 menitan insyaallah. Kita lanjutkan. Naam, barakallahu fikum. Di antara gangguan mereka itu menampakkan diri dan menampakkan mereka ini, barakallahu fikum, itu sekali lagi bukan dengan wujud asli mereka. Pasti itu jelmaan, pasti. Ya. Karena ketika mereka pada penciptaan mereka, ini kita tidak akan pernah bisa melihat. Ya. Nah, tapi ketika mereka menjelma baru itu bisa kita ya, makanya jelmaan mereka itu sesuai ya dengan apa yang ditakuti di tempat tersebut. Ya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Kalau di Indonesia munculnya vampir kayaknya enggak takut. Bersih, rapi. Sama, Juga kalau pocong munculnya di Amerika, dikira loh permen. Iya kan, karena memang candy. Candy ghost, setan permen kalau dari sana. Enggak takut mereka. Nah, ya. Kalau yang ini tuh apa namanya? Apa sih? Yang di Cina itu. Kayak gini sih. Dipakai berhenti gitu. Itu kalau muncul di Indonesia kan buat mainan tok. Sampai. Makanya mereka mengganggunya dengan apa yang ditakuti. Di sini rame-nya kolong wewe dan seterusnya. Ya, munculnya kayak gitu, munculnya kayak gitu. Nah. Barakallahu fikum. Dan yang paling penting, ya, ketika mereka muncul di alam manusia dengan menjelma, itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Nah, kisah di atas juga menunjukkan, yaitu tadi tentang Musa, bahwa ketika jin menambahkan wujud di alam manusia, maka berlaku baginya pengaruh-pengaruh fisik seperti yang dialami manusia pada umumnya. Apa maksudnya? Sebagaimana Uzza yang menampakkan diri di hadapan Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu sebagai sosok wanita, jelmaan jin ini bisa putus lehernya dengan tebasan pedang Khalid. Jadi berlaku. Ya. Kalau sekarang ada jin di sekitar kita, kita kayak gini nembus. Karena alamnya berbeda. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi ketika mereka menjelma, ya, masuk ke alam manusia, kita sudah bisa melihat, maka berlaku pula hukum atau pengaruh-pengaruh fisik. Sama. Bisa disentuh, dipegang, dipukul, dan seterusnya. Berlaku sudah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Meskipun mungkin bisa larinya lebih cepat, dan seterusnya mungkin. Ya, makanya kalau di Indonesia itu, terkenalnya dilihat kakinya. Kakinya napak atau tidak, belum mesti. Terserah dia mau napak atau tidak, ya. Barakallahu fikum. Ya, bisa juga wujudnya manusia seperti kita pakai jubah dan seterusnya, sangat-sangat mungkin. Itu juga sekaligus menunjukkan betapa lemahnya kita tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Bisa siapa saja. Bisa berwujud istri kita, bisa. Ya, kalau sudah itu berlaku hukum fisik sudah. Ya. Nah, makanya kita harus senantiasa mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitnya itu. Jadi jangan takut. Ketika mereka muncul, kita bisa lihat, berarti bisa apa? Bisa terkena pengaruh fisik. Dibandem ya kena. Dipukul ya kena. Bahkan Khalid bin Walid bisa membunuh. Jangan dibandem itu nembus itu enggak. Banyak kisahnya waktu jin berubah menjadi ular. Ularnya bisa enggak dianu? Bisa. Dua-duanya terbunuh. Ada kisahnya mujahid juga. Ya, ganggu. Bentuknya kecil. Didorong jatuh. Bruk, tiba-tiba. Nah, kisahnya Abu Hurairah. Ya, ditangkap. Bisa ditangkap. Ya kan? Menunjukkan bahwasannya ketika mereka muncul, kita bisa lihat berlaku hukum fisik bagi mereka. Nah, jangan takut. Dan ketika mereka sudah menjelma barakallahu fikum, mereka juga sudah mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Jadi mereka itu ganggunya bertahap. Pertama paling ringan tadi, atau dari mimpi atau dari suara-suara. Kalau antum takut lari ya sudah berhasil, sudah menang sudah. Oh, gitu tok kalah. Audi, masih kuat ini. Ditambah kekuatan jinnya. Kalau antum lari ya sudah kalah sudah antum. Tapi kalau antum masih, ya, mungkin ada gangguan lain ini dipecahkan, antum masih kuat, senjata terakhirnya itu. Apa itu? Menjelma. Kalau dia sudah menjelma, barakallahu fikum, kekuatan yang dia keluarkan itu sudah habis-habisan. Ya, makanya ketika mereka menampakkan diri, itu hidup matinya mereka. Ini kalau takut, ini sudah senjata pamungkas, tetapi kalau dia tetap nyerang, tetap berani, ya sudah mati-matian. Nah, kalau sudah muncul jangan takut, kejar. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini jangan takut. Dengan demikian, anggapan bahwa jin yang menampakkan diri tidak bisa dibunuh ataupun dilukai tidaklah benar, sehingga tidak pantas bagi seorang muslim untuk takut apabila diganggu dengan jelmaan jin. Jangan pernah takut. Mereka juga sudah ngos-ngosan ibaratnya, ya, sudah berubah, barakallahu fikum, itu tinggal kita saja. Kalau kita takut, ya sudah. Kalau berani, ya, tenaga dia sudah habis-habisan. Naam, barakallahu fikum. Ini terkait gangguan yang ketiga, menampakkan diri. Ini masih ada pembahasan selanjutnya, yaitu fenomena penampakan orang yang telah mati, dan juga fenomena anak indigo. Ya, itu akan kita bahas pada bab ini, dan nanti akan kita tambahkan juga, barakallahu fikum, apa hukum takut kepada jin. Itu ada perinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya. Naktafi ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadhalu wa hafidhakumullah.